Kesatria Basket. Saya Kesatria Basket. Gejala merebut kembali, mencetak nilai, meraih kemenangan. Oh, tak berjuang, bertahan tak lelah. Sujung ini jengkalan, genggaman tak lepas menjaga wilayah. Hingga akhirnya mematah perlawanan. Menantang di tetaplah tujuan, semangat tetap membara. Kita satukan bangsa, mari terus berlari. Satria Basket. Aku Satria Basket. Kita bersatu mengajak kerabat, hanya satu semangat, kembalikan mereka maju dan terus pantang menyerah dengan doa. Aku Kesatria Basket. Aku Satria Basket. Aku Kesatria Basket.